terhadap seseorang atau sesuatu. Setiap manusia pasti pernah mengalami hal yang demikian. Benar atau tidak? Benar. Tetapi orang yang di dalam hatinya menghunjam kuat keimanan kepada Allah Azza wa Jal, maka dia akan merasakan bahwasanya kerinduan terbesar di dunia ini adalah kerinduan kepada yang namanya majelis ilmu. Kerinduan yang terbesar yang dialami oleh orang yang beriman semasa di dunia adalah kerinduan mereka kepada yang namanya majelis ilmu. Walaupun tidak dipungkiri, tidak diingkari, masih ada makhluk-makhluk yang mereka rindu kepadanya. Masih ada perkara-perkara yang orang beriman rindu kepada perkara tersebut. Tetapi kerinduan yang paling dahsyat, yang paling besar yang ada pada diri mereka, yakni orang-orang yang beriman, adalah kerinduan untuk bisa duduk di majelis ilmu. Terutama majelisnya para ulama. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, wa amma ushaqul ilmi fa'awa mushaghfan bihi wa ishqan lahu min kulli 'ashiqin bi ma'shuqih, kata beliau. Maka yang namanya para perindu ilmu, orang-orang yang kangen dengan yang namanya majelis ilmu, dia merupakan a'zamu syaghfan bihi wa isqan lahu. Dia merupakan kerinduan yang paling besar dan rasa kangen yang tidak terbendung kepada ilmu, bahkan lebih jauh lebih besar dari setiap para perindu terhadap sesuatu yang dia rindu kepadanya. Kenapa dikatakan demikian? Ilmu itu adalah sesuatu yang membuat kita selalu kangen dan rindu kepadanya. Kira-kira apa? Kenapa orang yang beriman rasa kangen yang terbesar itu kepada ilmu? Rasa rindu yang paling dahsyat itu kepada ilmu. Kenapa kira-kira? Karena kelezatan di dunia ini yang terbesar adalah ilmu. Antum pernah merasakan makanan yang paling enak? Pernah gak merasakan makanan yang paling enak? Banyak di dunia ini berbagai kelezatan. Kalau orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, wahai anak-anak, duduk. Duduk anak-anak. Duduk. Kalau orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, mereka akan merasakan bahwasanya ilmu dia merupakan kelezatan yang paling lezat. Kesenangan yang paling dahsyat adalah ilmu atau majelis ilmu. Makanya kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, beliau menyatakan, la raib anna lizzatal ilmi a'zamul ladzat La raib, tidak diragukan lagi bahwasannya lizzatul ilmi, lezatnya ilmu agama Allah ini, dia merupakan a'zamul lazzat. Dia merupakan kelezatan yang paling besar. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang sangat indah. Bahkan piknik-pikniknya orang yang beriman, tamasanya orang yang beriman itu datangnya ke majelis ilmu. Tempat piknik yang paling indah adalah melihat orang yang alim itu menuangkan ilmu yang ada pada dirinya. Makanya kata Al-Ma'mun, Khalifatul Ma'mun, sebagaimana dinukilkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karya Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah, disebutkan oleh Khalifah Al-Ma'mun bahwasannya nuzhatun nazar, nuzhatun apa, a'zamun nuzha an-nazar ila uqulir rijal, kata beliau. Bahwasanya piknik yang paling indah, yang paling agung adalah ketika kita bisa melihat akalnya para ulama, ilmu yang ada pada mereka. Dan itu haqqan. Ketika kita duduk di majelisnya para ulama, kalau memang hati kita itu hidup dengan keimanan kepada Allah, kita akan merasakan bahwasanya tidak ada nikmat yang terbesar di dunia ini kecuali bisa duduk di majelisnya para ulama. Pertama kali anda duduk di majelis Syekh Muhammad bin Ali Adam Al-Ithyubi rahimahullah, salah seorang muhaddis di abad ini, dalam perjalanan dari Yaman menuju kota Mekah, menuju Saudi dengan naik bis waktu itu. Sampai di kota Mekah, dan memang sebelumnya, sebelum sampai ke kota Mekah, kita sudah punya niat di antara majelis atau majelis utama yang saya cari untuk saya duduk di majelisnya adalah Syekh Muhammad bin Ali Adam Al-Ithyubi rahimahullah, salah seorang muhaddis kibar di abad ini. Dan bahkan antum tahu salah seorang mujaddid di abad ini yaitu Al-Imam Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, beliau merupakan salah satu murid dari muridnya Asy-Syaikh Muhammad bin Ali Adam Al-Ithyubi, seorang ulama Mekah tapi asalnya dari negeri Ethiopia, dari kulit hitam. Ketika kita sudah duduk di majelisnya, dan memang pelajaran-pelajaran beliau itu dipenuhi dengan syarah hadis, pelajaran-pelajaran tentang hadis. Ketika kita duduk di majelisnya, ya subhanallah, ternyata apa yang disebutkan oleh kaum salaf tentang kuatnya akal para ulama itu bukan cuma ada di zaman salaf, bukan cuma ada di buku-bukunya Al-Imam Az-Zahabi, tapi ternyata di abad kita masih ada orang yang seperti itu. Kuatnya hafalan beliau terhadap ilmu rijal, kuatnya pemahaman beliau terhadap ilmu hadis, syarhun mati' istilahnya, penjelasan yang sangat bermutu kita rasakan. Yang dulu sebelum kita duduk di majelis Syekh Muhammad bin Ali Adam Al-Ithyubi rahimahullah, kita menganggap gak akan ada orang seperti zaman Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad yang otaknya secerdas itu. Ternyata di abad kita masih ada, setengah gak percaya, tapi kita duduk di majelisnya. Dari situ kita tahu lezatnya duduk di majelis para ulama. lezatnya datang ke majelis ilmu yang membahas tentang qala Allah wa qala Rasuluh wa aqwalus salaf wa fahmus salaf. Indahnya dan lezatnya duduk di majelis yang membahas Al-Quran, As-Sunnah, dan dibacakan padanya ucapan-ucapan kaum salaf. Kalau hati kita itu sudah nyambung, sudah rindu kepada majelis ilmu, maka wallah ayuhal ikhwatu wal akhwatu fillah, antum ketika duduk di majelis ilmu, antum akan merasakan bahwasanya kenikmatan terbesar di dunia ini, kelezatan yang paling lezat dari kelezatan dunia ini adalah ketika kita berhasil disampaikan oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa duduk ke majelis ilmu. Berapa minggu kita libur kajian di masjid ini? 3 pekan. 3 kali berturut-turut kita libur. Sekarang bertanya kepada diri antum masing-masing. Jawab dengan hati antum yang paling dalam, antum merasakan enggak kerinduan terhadap ilmu? Setelah beberapa pekan kita diliburkan karena adanya perkara-perkara, kalau antum merasakan alhamdulillah, berarti jiwanya kaum salaf masih ada pada diri antum. Berarti penisbatan antum terhadap kata salaf itu hak. Antum mengaku sebagai salafiyun dan antum selalu rindu dengan majelis ilmu. Berarti penisbatan antum adalah penisbatan yang hak, bukan penisbatan yang dusta, yang palsu, yang bohong. Tapi kalau antum selama 3 pekan ini, dengan liburnya kajian ini, antum tidak ada merasa resah dengan diri antum, dalam jiwa antum, karena selama ini, selama berpekan-pekan ini kita tidak mendatangi majelis ilmu. Wallah ayuhal ikhwatu wal akhwatu fillah, berarti diri antum sedang terkena penyakit wahan. Penyakit terlalu cinta dengan yang namanya dunia. Lupa dengan yang namanya kematian. Sehingga kelezatan dunia ini terasa tidak, bukan menjadi sebuah kesenangan yang besar, bukan sebuah kenikmatan yang besar. Makanya selalu syukuri nikmat ilmu. Ketika ada majelis ilmu, maka gerakkan seluruh tubuh kita, jangan sampai ada anggota tubuh kita yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Datangi majelis ilmu tersebut sebelum ilmu tersebut diangkat oleh Allah Azza wa Jal, atau hidayah ilmu tersebut dicabut dari diri kita, karena kematian selalu datang terkadang tiba-tiba. Kematian itu bisa saja menghampiri kita secara tiba-tiba. Imma kematian antum sebagai para tulabul ilmi, wa imma kematian kita sebagai para duat ilallah. Karena di antara tanda kiamat disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yaksura'al jahlu. Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat adalah mulai diangkatnya ilmu agama Allah Azza wa Jal, dan semakin banyak dan tersebarnya kebodohan tentang ilmu agama Allah. Dan ilmu itu di hari kiamat diangkatnya tidak sekaligus. Apa cara Allah di dalam mengangkat ilmu ini, ilmu agama? Biqabdil ulama, Diwafatkannya orang-orang yang berilmu tentang agama Allah. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidaklah mengangkat ilmu ini sekaligus langsung 100% ilmu itu hilang, tidak. Tapi dengan cara apa? Biqadil ulama. Caranya adalah dengan diwafatkannya orang-orang yang berilmu di antara kalian. Sehingga hatta idza lam yubqi aliman, dalam riwayat lain hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu, kata Nabi. Allah mengangkat ilmu ini dengan cara diwafatkannya para ulama satu demi satu dari zaman kita. Allah telah mengambil sekian banyak ulama-ulamaul kibar, ulama-ulama yang menjadi pondasi ilmu. Di antaranya ulama yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu Al-Syeikh Al-Allama Al-Muhaddith Muhammad bin Ali Adam Al-Ithyubi rahimahullahu ta'ala. Maka ketika Allah Jalla wa'ala masih mengadukrahkan kepada kita majelis ilmu, maka sesibuk apapun luangkan waktu kita untuk belajar. Pekerjaan-pekerjaan yang menghalangi kita dari majelis ilmu, tinggalkan. Cari pekerjaan-pekerjaan yang akan menghantarkan kita untuk selalu mudah kepada majelis ilmu. Fawallahi, pangkat yang tinggi dari pekerjaan kita di dunia nanti, di alam kubur, tidak akan ditanya, pangkatmu apa dulu di dunia? Kamu pengangguran atau kamu ini PNS? Gak akan ditanya. Iya gak? Ditanya gak kita nanti? Apa pekerjaanmu? Hah? Guru? Atau tukang macul? Gak ditanya. Tukang tempe atau tukang tahu? Gak. Tapi yang ditanya apa nanti di kuburan? Pondasi-pondasi iman kita kepada Allah. Man rabbuk, ya enggak? Siapa rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ini yang akan ditanya oleh malaikat di dalam kubur nanti. Pondasi-pondasi Islam dan iman kita kepada Allah. Dan kalau kita tidak memiliki ilmu tentang pondasi iman ini, ilmu akidah, maka baru kita akan merasakan penyesalan dihantam oleh malaikat. Makanya ketika ada majelis ilmu, coba gerakkan langkah kita. Tanamkan di dalam diri kita kerinduan terbesar adalah kepada majelis ilmu. Sebelum antum dicabut nyawanya oleh Allah, didatangi oleh malaikat, atau sebelum kita para da'i tiba-tiba dijemput oleh malakul maut. Apalagi majelis yang kita selalu bahas dan prioritaskan dalam dakwah kita adalah majelis tentang ilmu tentang akidah, dan ini merupakan pondasi yang paling penting. Yang semisalnya pun antum ternyata belum memiliki ilmu-ilmu yang lainnya dari ilmu Islam, yang antum miliki cuma ilmu tentang akidah, masih diharapkan masa depan yang baik kelak di akhirat nanti. Karena akidah inilah yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam kegentingan-kegentingan nanti di hari kiamat dan juga di alam akhirat. Karena Allah menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadu. Dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan, ketauhidan mereka dengan kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. dan mereka akan selalu mendapatkan hidayah. Anak-anak duduk. Nah, jadi tanyakan dalam diri antum masing-masing, sebesar apa kerinduan antum kepada majelis ilmu? Seorang suami, seorang istri ketika berpisah dari pasangannya seminggu saja, bagaimana besarnya rasa rindu? Kira-kira yang sudah punya pasangan tapi sudah punya pasangan, kalau anak muda gak akan merasakan itu. Ya ada khayal. Satu bulan suami dan istri berpisah, sedang ada sesuatu, dia berpisah, yang satu di kota A, yang satu di kota B. Apa yang dia rasakan? Kerinduan yang sangat dahsyat. Kalau memang saling mencintai tapi. Beda saling membenci. Seumur hidup alhamdulillah kalau gak ketemu lagi. Tapi kalau saling mencintai akan tumbuh rasa rindu, kangen. Nah, ukur. Satu bulan antum tidak datang ke majelis ilmu, dengan satu bulan antum tidak ketemu pasangan, besar mana rasa kangen dan rasa rindu tersebut? Kalau ternyata lebih besar rasa rindu kepada ilmu, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ternyata kehidupan akhirat jauh lebih engkau kejar daripada kehidupan dunia. Tapi kalau ternyata rasa rindu kepada istri itu jauh lebih besar daripada kerinduan kepada majelis ilmu, diharapkan cari istri lagi yang bisa mengingatkan antum tentang pentingnya majelis ilmu. Indah kalau antum memiliki istri yang selalu mengingatkan, ayo ke majelis ilmu, wahai suamiku, ayo kita sama-sama mencari jalan menuju surga Allah Azza wa Jal. Ya, paham ya ikhwah? Wallahul musta'an. Ini muqaddimah setelah kita 3 pekan libur dari membahas kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Masih ada waktu kita lanjut.